Dan di sini ada beberapa pertanyaan. Pertanyaan pertama, apa ada dalil dari Al-Quran atau As-Sunnah tentang haramnya kotak infak? Apakah ini perkara akidah atau perkara fikih? Tentang permasalahan kotak infak atau yang disebut pula dengan kotak amal yang biasa diletakkan di masjid, di jalan-jalan, atau di tempat-tempat keramaian manusia. Ini adalah perkara yang diingkari oleh para ulama. Para ulama tidak membolehkannya. Di antara mereka adalah Al-Imam Al-Wadi'i rahimahullah. Beliau pernah menyebutkan tentang masalah ini, disertai dengan penyebutan beliau terhadap jam'iyyah. Beliau berkata, "Hadhihi jam'iyyah, na'am, wa kadzalika as-sunduk wasilatun ila al-hizbiyyah." Jam'iyyah ini, yayasan ini, begitu pula kotak infak adalah wasilah kepada hizbiyyah. Dan kenyataan telah membuktikan hal ini. Para hizbiyun beramai-ramai berlomba-lomba menggunakan kotak infak ini untuk meminta-minta harta manusia. Terkadang dengan menggunakan kotak infak, terkadang menggunakan rekening bank, supaya bisa mendapatkan, bisa mengumpulkan harta manusia. Ini cara-cara yang diingkari oleh Al-Imam Al-Wadi'i. Dan beliau telah paparkan dalil-dalilnya dari Quran maupun As-Sunnah yang beliau rangkum, yang beliau kumpulkan dalam satu kitab yang disebut dengan kitab Dhammul Mas'alah. Berjudul Dhammul Mas'alah. Di dalamnya beliau sebutkan tentang tercelanya meminta-minta. Bila nyata keberadaan kotak infak itu ternyata dia meminta-minta, sama halnya seseorang meletakkan tangannya seperti ini, meminta kepada manusia. Kalau keberadaannya nyata seperti ini, maka ini adalah haram, tercela. Dengan itu, tidak diperkenankan, tidak dibolehkan meletakkan kotak infak. Kalau seseorang menginginkan untuk berinfak, maka dia langsung datang kepada orang berwenang. Misalnya dia menginginkan untuk menginfakkan hartanya untuk masjid, dia datang menanyakan imam masjid siapa, pengurus masjid itu siapa, lalu dia serahkan langsung uang tersebut. Sebagaimana para salaf di zaman para sahabat, mereka menginginkan untuk bersedekah, mereka datang langsung kepada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, memberikannya kepada beliau atau diberikan kepada orang berwenang yang ditugaskan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam untuk mengurus zakat. Beliau pernah datang memberikan ceramah kepada para wanita, kemudian dianjurkan mereka untuk bersedekah. Para wanita bersedekah, langsung melemparkan perhiasan-perhiasan mereka, dikumpulkan oleh Bilal. Tanpa mereka menggunakan kotak infak, tanpa mereka menggunakan kantong digantung di pinggir jalan, di depan masjid atau di mana-mana, akan tetapi mereka langsung memberikannya kepada yang berwenang, yang mengurusi hal tersebut. Dan di sini disebutkan ada pertanyaan, apakah ini perkara akidah atau perkara fikih? Walaupun ini dimasukkan dalam perkara fikih, tetap perkaranya besar. Jangan kita melihat perkara itu perkara akidah, perkara fikih, atau perkara manhaj. Kalau perkaranya itu adalah perkara penyelisihan terhadap syariat, maka hendaknya kita waspada, kita tinggalkan. Jangan kita bermudah-mudahan. Jangan kita melihat, kalau ini perkara akidah saya jauhi, kalau perkara fikih tidak mengapa. Jangan sampai seperti itu. Baik perkara itu perkara fikih atau perkara akidah atau manhaj, kalau ancamannya berat, maka wajib bagi kita untuk tinggalkan. Kebanyakan kita lihat para hizbiyun di zaman ini menganggap remeh, yang penting masalah fikih, jadi tidak mengapa kata mereka. Masalah fikih, kalau terdapat padanya penyelisihan terhadap syariat ini, terhadap sunnah-sunnah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam diselisih, maka mendapatkan ancaman. فَلِحْذَرِ الَّذِينَ يُخَالِفُونَ عَنْ أَمْرِهِ أَنْ تُصِيبَهُمْ فِتْنَةً أَوْ يُصِيبَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ. Maka hendaknya takut orang-orang yang menyelisihi perintahnya, menyelisihi perkaranya Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, akan ditimpakan kepada mereka fitnah, petaka, atau akan ditimpakan kepada mereka azab yang pedih. Kalau seorang mengetahui hal ini, maka dia akan waspada, dia hati-hati. Dia tidak peduli permasalahan itu. Akidah, fikih, manhaj atau yang semisalnya, kalau itu penyelisihan dia, dia tinggalkan penyelisihan tersebut. Kita akan memberikan sebuah contoh tentang masalah fikih yang ancamannya ternyata berat. Berwudu. Disebutkan dalam satu riwayat, para sahabat di tengah-tengah berwudu, Nabi sallallahu alaihi wasallam melihat salah seorang di antara mereka berwudu ternyata tidak membasahi tumitnya, yakni tidak terkena di tumitnya, air tidak mengenai salah satu dari tumitnya. Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam memberi peringatan dengan mengangkat suara, wailun lil aqabi minan nar, kecelakaanlah bagi tumit-tumit dari neraka, kecelakaan, yaitu akan dimasukkan ke dalam neraka bagi tumit-tumit yang tidak dikenai air ketika berwudu. Ini masalah fikih, bukan? Tentu ini masalah fikih. Ternyata ancamannya adalah neraka. Juga Nabi sallallahu alaihi wasallam sebutkan tentang masalah fikih yang banyak orang-orang akalaniin menganggap remeh, yaitu musbil, celana yang melebihi mata kaki. Mereka mengaku ini kan masalah fikih, yang penting kita bertauhid, kata mereka. Para hizbin juga seperti itu. Ini kan masalah fikih, yang penting kita ahlu sunnah, yang penting kita bertauhid. Ini tidak benar. Orang-orang seperti ini tidak memahami tentang tauhid itu sendiri. Apa? Kalau dia akan mempelajari kitab Fathul Majid, dia akan mengetahui. Akan mengetahui tentang masalah-masalah seperti ini. Masalah menurunkan celana di atas mata kaki. Walaupun ini masalah fikih, ancamannya berat. Ancamannya berat. Ma asfala minal ka'bain, minal izar, fahu finnar. Apa yang melampaui, yang melebihi mata kaki dari sarung, atau yang semisalnya. Maka tempatnya di neraka. Tempatnya di neraka. Ini ancaman berat. Maka dengan itu, tidak sepantasnya bagi kita melihat masalah fikih, akidah, manhaj atau bukan. Kita lihat perkara-perkara itu semuanya adalah perkara syariat. Kita tidak diperkenankan untuk memilah-milih. Memilah. Akan tetapi kita lihat. Kalau di sana itu terdapat penyelisihan, terdapat larangan, jangan sekali-kali kita selisih. Kalau ada larangan, jangan kita bermudah-mudahan menerjang larangan tersebut. Melakukan perbuatan yang dilarang tersebut. Akan tetapi kita hendaknya waspada. Walaupun larangan itu kecil, jangan kita bermudah-mudahan. Dan kalau kita melihat keberadaan orang-orang di zaman ini, menganggap remeh masalah, akhirnya bermudah-mudahan mereka terjatuh ke dalam perbuatan-perbuatan dosa. Awalnya menganggap dosa kecil, bermudah-mudahan. Lama-kelamaan, sampai melakukan perbuatan dosa-dosa besar. Na'udzubillah. Nas'alullaha assalamah. Wal'afiyah. Kemudian pertanyaan selanjutnya. Kenanya bertanya, apakah minta-minta yang dilarang oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam perkara dunia ataukah perkara akhirat atau kedua-duanya? Yang namanya minta-minta terlarang. Sama saja meminta-minta karena urusan dunia atau meminta-minta karena urusan akhirat atau meminta-minta karena kedua-duanya, semuanya terlarang. Al-Imam Al-Wadi'i rahimahullah menyebutkan dalam kitabnya Zamul Mas'alah yang melatar belakangi penulisan kitab tersebut, adanya da'i yang meminta-minta akan membangun masjid, dan rumah imam masjid. Ternyata dia imam masjidnya. Meminta-minta. Dengan tujuan untuk apa? Untuk akhirat, untuk agama, untuk dakwah. Dan ternyata meminta untuk kepentingan rumahnya juga, dunianya. Berarti mencakup dua perkara ini. Dan perkara masalah dunia saja. Sebutkan satu riwayat Abu Dzar radhiyallahu anhu ditanyakan kepadanya oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam tentang orang-orang misalnya dia sudah tidak sanggup lagi mengangkat badannya untuk salat ke masjid karena lapar yang sangat, apa yang harus dia lakukan? Apakah dia akan meminta-minta kepada manusia? Kemudian Nabi sallallahu alaihi wasallam sebutkan kepada Abu Dzar, ta'assuf. Ya Razak. Jadi jagalah iffah kehormatan. Wahai Abu Dzar, jangan sampai meminta kepada manusia perkara perutnya lapar, namun perkara dunianya dia. Jadi perkara meminta-minta ini adalah perkara yang dilarang, baik untuk kepentingan dunia, akhirat, atau untuk kepentingan dua-duanya. Namanya meminta-minta adalah tercela. Yang namanya minta-minta adalah tercela. Dan diperkecualikan dari minta-minta. Disebutkan dalam satu hadis, mereka-mereka yang diperkecualikan dari meminta-minta itu, bolehnya meminta. Orang yang ketika kebakaran rumahnya misalnya, dia sudah tidak memiliki apa-apa. Maka ketika itu dia boleh meminta untuk kebutuhannya ketika itu. Setelah itu dia tidak boleh lagi meminta. Dia berusaha, kewajibannya dia berusaha supaya dia tidak meminta-minta dari harta manusia. Dan yang diperkecualikan pula, orang melakukan safar, perjalanan, di tengah jalan bekalnya habis, terputus bekalnya, dia tidak memiliki apa-apa lagi, melainkan dia harus meminta-minta. Dia pun meminta, meminta-minta harta manusia, apa yang dimiliki oleh manusia, supaya dia bisa melanjutkan perjalanannya. Maka hal ini boleh baginya meminta sekedar kebutuhan ketika itu. Dan ini disebutkan tentang kisah malaikat yang datang kepada orang yang diuji, diberikan hewan ternak. Datang malaikat menyerupai bentuk orang yang diuji tersebut. Kemudian meminta seekor dari hewan ternaknya supaya dia bisa melanjutkan perjalanan. Dari sini jelas bolehnya meminta sekedar kebutuhan bagi orang yang safar, jika dia sudah tidak memiliki bekal lagi, kehabisan bekal. Dan ini diperjelas pula dalam surat Al-Kahfi tentang kisah Nabi Allah Khidir bersama Musa alaihi wassalatu wassalam, ketika mereka meminta suatu penduduk untuk dijamu, dilayani mereka, diberi makan. Ternyata penduduk tersebut tidak diberikan. Dan ini sangat jelas bolehnya meminta ketika seorang melakukan perjalanan sudah kehabisan bekal. Meminta sekadar kebutuhan ketika itu. Adapun kalau meminta-minta dengan alasan ingin membangun markis, membangun pondok pesantren, membangun masjid, dan yang semisalnya, lalu meminta-minta. Ini adalah perkara-perkara yang termasuk perkara-perkara yang dilarang, yang tidak dibenarkan. Kemudian pertanyaan selanjutnya terkait kotak amal di masjid. Bagaimana hukumnya orang yang bersedekah melalui kotak tersebut? Kalau dia belum mengetahui hukum kotak infak, kemudian dia datang memberikan infaknya ke kotak tersebut. Kalau dia melakukan hal tersebut dengan ikhlas, maka dia akan mendapatkan pahala dari niatnya yang ikhlas itu. Dengan ketentuan tadi, dia belum mengetahui hukum hal tersebut. Dan ini dapat kita ambil dari kisah yang disebutkan dalam satu hadis. Seorang bersedekah pada malam hari, kemudian diberitahu bahwasanya sedekah yang dia berikan tersebut jatuh ke tangan orang kaya. Artinya dia bersedekah memberikan sedekahnya kepada orang kaya. Orang tersebut setelah diberitahu, dia pun bersyukur, alhamdulillah sudah dia bersedekah. Dengan itu, semoga orang kaya tersebut, dia akan sadar. Dengan itu dia juga akan bersedekah kepada orang yang miskin. Dan dia pun memberikan sedekah di lain kesempatan. Dia berikan ternyata sedekahnya. Kemudian diberitahu bahwasanya sedekah yang dia berikan itu ternyata diberikan kepada pelacur. Dia pun bersyukur, alhamdulillah sudah mengeluarkan sedekah. Barangkali dengan sedekah yang dia berikan kepada pelacur itu membuat pelacur itu berhenti dari perbuatan kejinya, yaitu tidak melacur lagi. Dari sini menunjukkan tentang diterimanya sedekahnya dia. Allah subhanahu wa ta'ala menerima sedekahnya disebabkan keikhlasannya dan ketidaktahuannya terhadap orang yang dia sedekah. Berbeda halnya kalau dia sudah mengetahui orang ini kaya, dia sengaja datang memberikan sedekah padanya. Ini ada suatu kesalahan. Dan kalau dia sudah mengetahui hukum dari kotak infak, namun bersengaja tetap pergi memberikan sedekah, maka dia telah masuk dalam kategori bekerja sama dalam kesalahan. Wala ta'awanu 'alal itsmi wal 'udwan, dan janganlah kalian tolong menolong dalam perbuatan dosa dan permusuhan. Dengan itu tidak diperkenankan untuk bersedekah atau memberikan sedekahnya ke kotak infak bila dia sudah mengetahui hukumnya. Wallahu a'lam bissawab.